Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Bifadlillahi walhamdulillah, dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa membaca kembali dari risalah Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih pada hadis yang ke-12 dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza lakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada penjelasan dari beliau pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Yang bermanfaat bagi kita disebutkan oleh Syekh itu tidak lepas dari dua perkara, yaitu perkara agama ya, atau perkara dunia. Dan perkara dunia itu, perkara agama itu oleh Syekh menyebutkan tidak keluar dari dua masalah juga. Nah, yaitu ilmu yang bermanfaat atau amalan soleh. Nah, ilmu yang bermanfaat ini kita sudah lewati. Nah, jadi maksud dalam ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu yang mendukung untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita masuk pada perkara yang bermanfaat masih dalam masalah agama, yaitu amalun salihun, amal saleh. Nah, qala rahimahullah dalam faqrah berikutnya berkata dalam paragraf berikutnya, wa ammal amru tsani, adapun perkara yang kedua dari perkara yang bermanfaat dalam masalah agama, yaitu al-amalus salihu, amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Qala rahimahullah, fahuwa alladhi jama'al ikhlasu lillahi wal mutaba'atu lirrasuli, yaitu yang menggabung ikhlas dan mutaba'ah. Nah, jadi amalan soleh itu apa? Amalan yang mengandung ikhlas dan mengandung mutaba'ah terhadap Rasul. Nah, itu amalan soleh. Maka tidak termasuk dalam amal soleh kalau amalan tersebut bid'ah. Nah, tidak termasuk amalan soleh ketika amalan tersebut dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amal toleh, fajir dan semisalnya. Qala rahimahullah, wa huwa taqarrubu ilallah bi'tiqadi ma yajibu lillah min sifatil kamal wa ma yastahiqquhu ala ibadihi minal ubudiyah, yaitu amalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan meyakini sesuatu yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini sifat-sifat yang sempurna untuk Allah, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hamba-hamba berupa ibadah. Wa tanzihihi amma la yaliku bijalalihi, begitu juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian dan kemuliaannya. Wa tasdiqihi wa tasdiqi rasulihi fi kulli khabarin ukhbira bihi amma madha. Begitu juga membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya pada setiap kabar yang telah dikabarkan oleh keduanya, baik itu perkara yang sudah lewat, wa amma yastakbiru anir rusul, dan juga atas apa yang telah dikabarkan tentang perkara yang akan datang dari para rasulnya, wal kutub wal malaikah, baik itu tentang kitab-kitab dan juga para malaikat, wa ahwal al-akhirah, dan juga tentang kejadian-kejadian akhirat nanti, wal jannah wan nar, surga dan nerakanya, wa thawab wal iqab wa ghairi dzalik. Nah, begitu juga tentang pahala dan siksa, dan selain dari itu. Nah, ini amalan soleh. Jadi amalan soleh itu baik zahir atau batin. Ya, amalan soleh itu baik zahir atau batinnya. Thumma yas'a fi adha'i ma faradahu Allahu 'ala ibadihi. Setelah kita mengamalkan yang disebut amalan soleh itu bisa zahir, bisa batin, Kemudian kita berusaha untuk merealisasikannya. Baik itu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, baik yang wajibnya, ya, min huquqillah, bisa saja itu berupa hak-hak Allah, wa huquqi khalqih, atau hak makhluk, sesama makhluk. Wa yukammilu dzalika bin nawafil wa tatawu'at, kita sempurnakan bentuk ketaatan kita, ya, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sunnah-sunnahnya, ya. Nawafil, kita lakukan sunnah-sunnahnya, khususan al-mu'akkadah fi awqatiha, terkhusus yang sunnah-sunnahnya itu dihukumi mu'akkad, yang sudah tentu waktu-waktunya. Musta'inan billahi ala fi'lihi, ala fi'liha, tentunya dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya. Wa ala tahqiqiha wa takmiliha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan dalam merealisasikannya dan menyempurnakan ibadah tersebut. Wa fa'alaha ala wajhil ikhlas, kita melakukan amalan-amalan itu semuanya dengan ikhlas. Alladzi la yashubuhu gharadun min aghradin nafsiyah, tidak disemari dengan tujuan-tujuan pribadi. Ibadah apapun itu, nah, hindari dari tujuan-tujuan pribadi. Nah, karena memang dalam ibadah, ya, yang bentuknya amal soleh, nah, itu terkadang nyerempet-nyerempet sesuatu yang akan mendapatkan keuntungan terhadap pribadi. Maka beliau mengingatkan di sini, ya, la yashubuhu gharadun min aghradin nafsiyah, jangan sampai tujuan-tujuan pribadi itu mencemari ikhlas. Wa kadzalika yataqarrabu ilallahi bitarkil muharramat, bentuk dari amalan soleh, nah, sama yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara-perkara haram. Wa khususan allati tad'u ilaihan nufus, terkhusus bagi perkara-perkara haram yang memang jiwa ini terundang untuk melakukannya. Wa tamilu ilaiha, nafsu ini, ya, condong kepada dosa tersebut, kepada perkara yang haram tersebut. Nah, jauhi itu semuanya. Nah, kalau sudah ada kecondongan jiwa kepada perkara yang haram, jauhi. Nah, jangan dekati, karena jiwa ini condong kepada hal-hal yang seperti itu. Nah, perkara zina, nah, lelaki normal, lelaki yang, ya, sehat, nah, itu tergugah, ya, melihat yang cantik, ya, tergugah, ya, tapi jangan sampai diteruskan, ah, bikin surat, ah, nah, ah, ngetes, ah, ya, coba nanti kalau lewat dipanggil, nah, jangan, ya, baik. Jangan. Beliau mengkhususkan perkara seperti itu. Taib. Fayataqarrubu ila rabbihi bitarkiha lillah. Maka kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan itu semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. murni untuk Allah kita tinggalkan. Kama yataqarrabu ilaihi bi fi'lil ma'murat, sebagaimana kita taqarrub kepada Allah dengan mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkannya. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, famata wuffiqal abdu bi suluki hadhihi at-tariq fil amal wasta'ana Allah ala dhalika aflaha wa najaha. Kata beliau, maka di mana seseorang hamba diberi taufik untuk menempuh cara yang seperti itu dalam beramal, tentunya dia beristianah memohon bantuan kepada Allah, aflaha wa najaha, tentunya dia akan bahagia dan dia akan berhasil. Wa kana kamaluhu bihasbi ma qama bihi min hadhil umur. Coba perhatikan. Dan tentunya ya, keberhasilannya itu sesuai ya, dengan perkara-perkara yang tadi sudah disebutkan. Seberapa besar dia keikhlasannya, seberapa besar dia ya, mutaba'ahnya kepada Rasul, taib. Maka sebesar itu pula keberhasilan dia. Wa nafsuhu bihasbi ma fatahu minhu. Kebalikannya, kalau dia banyak mengurangi keikhlasan, banyak mengikis mutaba'ah kepada Rasul, ya, maka kekurangannya sesuai dengan ya, apa yang dia lewatkan tadi itu. Nah, tentunya ini berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena iman seseorang itu berbeda-beda. Nah, bisa saja zahirnya sama, akan tetapi ya, ikhlas dan mutaba'ahnya berbeda. Nah, sama-sama sholat sunnah rawatib, sama-sama puasa. Nah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kesempurnaannya berbeda. Ya, bihasbi ma qama bihi minal umur. Ya, sesuai dengan apa yang dilakukan masing-masing mereka dari perkara tadi itu. Ikhlas, mutaba'ah kepada Rasulnya, nah, meninggalkan perkara-perkara yang haram, nah, sesuai dengan hal tersebut. Taib. Selesai dari pembahasan amal soleh. Ya. Jadi perkara agama yang bermanfaat bagi kita tidak lepas dari dua itu, ilmu nafi atau al-amalus salih. Ya, al-ilmu nafi atau al-amalus salih. Nah, dan sudah dijabarkan seperti tadi yang sudah kita dengar dari Syekh rahimahullah. Taib. Kemudian berikutnya, perkara yang bermanfaat adalah perkara dunia. Ini pun kalau bermanfaat bagi kita, ya kita lakukan, bersemangat. Nah, kita bahas. Qala rahimahullah. Wa ammal umur annafi'ah fid dunya, adapun perkara yang bermanfaat yang perlu semangat kita dalam masalah dunia. Fal 'abdu labudda lahu min talabi rizqi. Hamba memang harus mencari rezeki. Ya. Fayan bagi an yasluka anfa'al asbabid dunyawiyati allaiqati bihalihi. Maka seyogianya seseorang itu menempuh sebab yang paling bermanfaat di antara sebab-sebab dunia yang memang cocok bagi dia. Wadzalika yakhtalif bi ikhtilafin nas. Hal yang seperti ini antara orang dengan orang lain berbeda-beda. Ya. Yang namanya pekerjaan itu cocok-cocokan. Ya. Yang ini cocok dagang, kalau yang itu enggak bisa dagang, mendingan kerja. Ya. Menyesuaikan. Nah. Wa yaqsudu bi kasbihi wa sa'yihi al-qiyama bi wajibi nafsihi. Tapi ingat, walaupun berbeda-beda seperti itu, ya, maksudnya atau niatnya dalam dia bekerja, ya, pertama al-qiyam bi wajibi nafsihi, dia menunaikan kewajiban dirinya. Ya, karena dia harus memakan makanan yang halal. Ya, menjauhi meminta-minta. Nah, maka kasab apapun bentuknya. Ya. Istilah di Sunda apa? Ya, pakasabanana, ya. Pakasaban orang itu berbeda-beda. Ada yang jualan, ada yang dagang, ya, dagang jasa, dagang keterampilan, ya. Nah, pasang stiker menerima sol, dagang apa itu? Dagang jasa, ya. Dan seterusnya. Dan ada yang buruh. Nah, ada yang jualan barang, kan itu. Berbeda-beda. Tapi nah, diingatkan oleh Syekh rahimahullahu taala, nah, maksud dari kasabnya itu dia dengan maksud untuk memenuhi kewajiban dirinya. Ya. Wa wajibi man ya'uluhu wa man yaqumu bi mu'nati. Nah. Dan untuk memenuhi kewajiban orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Nah, orang-orang yang wajib untuk dia penuhi kebutuhannya. Keluarga, anak, istri, orang tua misalkan. Nah, orang tua sudah tidak mampu kerja, ya, kita sebagai anak untuk memenuhinya. Baik. Berikutnya wayanwi al-kafafa wal istighna'a bi talabihi 'anil khalqi. Meniatkan, ya, untuk mencukupi dan menjauhi dari meminta-minta kepada orang lain. Wa kadzalika yanwi bi sa'yihi wa kasbihi tahsila ma taqumu bihil 'ubudiyyatil maliyah. Begitu juga meniatkan dalam bekerja itu, ya, niat untuk melakukan ibadah harta. Ya. Kalau sudah dapat untung, alhamdulillah. Nah, cukup keluarga? Oh, cukup, alhamdulillah. Lebihnya gimana? Nah, berusaha untuk, ya, memenuhi atau melakukan ibadah harta. Minaz zakah wa shadaqah, bisa berupa zakat kalau itu sudah tersimpan lama dalam setahun, ya. Atau shadaqah, ya. Wan nafaqat al khairiyah al khassah wal amah mimma yatawaqqaf alal mal. Nah, dan infak-infak yang baik, nah, khusus ataupun umum, nah, yang terkait dengan harta. Wa yaqsudu al-mukasibu at-tayyibah. Dan juga tentunya menargetkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketika kita mau mencari kerja, ya targetkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya. Mutajanniban limakasibil khabith, makasibil khabithati al-muharramah. Nah, menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan haram. Jadi enggak ada istilah ya, pekerjaan sekarang yang halal saja susah. Nah, yang ada yang haram, lakukan saja yang haram. Enggak. Ya. Yang halal lebih banyak daripada yang haramnya. Nah, yang haram itu sedikit. Taib. Qala rahimahullah, famata kana talabul abdi wa sa'yuhu fi dunya li hadhil maqasid al jaliyah, maka di mana seorang hamba tujuan kasabnya, tujuan usahanya di dunia ini untuk maksud-maksud yang mulia tadi, ya, memenuhi kewajiban orang-orang yang perlu dia tanggung, ya, menjaga untuk tidak meminta-minta, ya, meniatkan untuk melakukan ibadah harta, baik itu zakat atau sedekah, dengan niat seperti itu, ya, niat-niat yang mulia. Wasalaka anfa'a tariqin yarahu munasiban lihalihi, kemudian dia menempuh jalan yang paling cocok bagi dia. Nah, dengan situasi dan kondisi dia, ya, kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu ilallahi biha, maka segala bentuk yang dia lakukan, nah, itu sebagai kurbah, sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masalah dunianya. Baik. Perkara yang bermanfaat bagi kita, ya, perkara yang bermanfaat bagi kita. Semangat dalam masalah dunia juga kalau itu bermanfaat. Nah, kalau perkaranya haram, bermanfaat apa tidak? Ya. Ada yang mau minjam uang, ya, minjam uanglah. Ya. 100.000. Ya. Nanti minggu depan insya Allah bisa jadi 200.000. Pakai insya Allah kan? Nah, ya, pakai insya Allah loh. Bukan jadi halal pakai insya Allah. Ya. Nah. Wah, pakai insya Allah itu minjemnya. Ya. Bisa halal? Tidak. Ya. Nah, takarrub seperti itu? Tidak. Nah, taib. Akan jelas oleh beliau. Wa min tamami dzalik. Di antara, ya, penyempurna hal tersebut juga, ya, penyempurna niat tadi dalam mencari keuntungan dunia, alla yattakilul abdu ala haulihi wa quwatihi wa zakaihi wa ma'rifatihi wa hadqihi bi ma'rifatil asbabi wa idaratiha. Yaitu seseorang jangan sampai berpangku tangan, nah, dan bertumpu kepada usaha pribadi, kekuatan pribadi, ya, kecerdasan pribadi, pengetahuan pribadi. Nah, jangan bertumpu kepada itu. Dan juga jangan bertumpu kepada keterampilan tata usaha. Wah, saya kan sarjana manajemen, sarjana ekonomi, bisa lah. Nah, jangan bertumpu seperti itu. Bapak saya kan insinyur, bapak saya kan sarjana ekonomi. Ya. Jangan bertumpu seperti itu. Bal yasta'inu bi rabbih mutawakkilan alaihi. Bahkan yang seharusnya itu, ya, dia beristianah kepada Allah bertawakal kepadanya. Ya, rajian minhu an yassirahu li aysaril umur wa anjahaha. Ya, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap jalan yang paling mudahnya, ya, dan mengharap jalan yang paling mulusnya, ya. Baik. Wa aqrabuha tahsilan li muradihi, dan yang paling cepat untuk menghasilkan dari maksudnya tersebut, ya, meminta kepada Allah, jangan, ya, bertumpu kepada kemampuan pribadi. Wa yas'alu rabbahu an yubarika lahu fi rizqihi, tidak terlewat ketika kita sudah bekerja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi rizkinya. Nah, qala rahimahullah, fa awwalu barakatir rizqi, maka berkah rizki yang pertama kalinya, an yakuna muassisan ala taqwa wa niyyah as-shalihah. Ya. Rizki akan diberkahi yang pertama kalinya, yaitu didasari dengan takwa dan dengan niat baik, seperti yang tadi di awal, ya. Niatkan untuk mencukupi diri supaya tidak meminta-minta, ya. Meniatkan untuk memenuhi kewajiban pribadi, kasab dengan perkara yang halal, ya Allah. Nah. Kemudian beliau mengatakan, wa min barakati rizki, begitu juga termasuk keberkahan rizki, an yuwaffiqal abdu liwad'ihi fi mawadhi'il wajibah wal mustahabbah. Termasuk keberkahan rizki juga, ya, seorang hamba, nah, diberikan taufik menunaikan atau menyalurkan hartanya itu pada perkara yang wajib dan pada perkara yang mustahab, perkara yang terpuji di sisi Allah Azza wa Jal. Ya, memenuhi keluarga, membantu tetangga, ya, memberi kepada yang membutuhkan, memberikan pinjaman kepada yang memerlukan. Nah, termasuk berkah dari rezeki. Qala rahimahullah, wa min barakati rizqi, begitu juga termasuk berkah rezeki, alla yansal abdu al-fadla fil muamalah. Ya. Seorang hamba tidak melupakan, ya, kebaikan orang lain dalam muamalah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-237, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian, ya, melupakan, ya, kebaikan orang lain. Ya. Bitaisir, nah, alal musirin, nah, dengan cara simpelnya orang-orang kaya, ya, orang kaya ketika dipinjam oleh orang yang miskin, simpel, ya, sudah, antum mau minjem, oh iya, ya, sudah, ya, ambil teman aja dua orang, ya, saksinya gitu aja lah, mudah insya Allah, tetangga, ya, anak saya juga bisa, ya. Ini saksinya, ya. Ya, ini pinjam. Bulan minjam, ya. Tolong. Simple. Ya, tidak mempersulit. Nah. Ingat, ya. Fadla bainakum. Ya, jangan lupakan, ya, keutamaan di antara kita. Yang miskin memiliki keutamaan bagi kita, orang yang kaya misalkan. Ya. Dan begitu sebaliknya. Nah. Wa indhar al-mu'sirin, nah, memberikan tangguhan kepada yang susah. Wal muhabatu indal bai wa syira, nah, tidak ribet dalam jual beli. Nah, mudah. Nah, gampang dalam jual beli. Oh, ini barangnya enggak sesuai, dikembalikan boleh? Boleh, silakan. Ya. Kamu inginnya yang model seperti apa? Ya. Yang saya inginkan yang seperti ini. Ini beda ini. Ya, silakan, enggak apa-apa. Kembalikan. Nah. Lima tayassara min qalil min qalilin au katsirin. Nah. Perkara yang sedikit atau perkara yang banyak, murah atau mahalnya. Fabidzalik yanalul abdu khairan katsiran. Maka dengan seperti itu, ya, niscaya seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini dalam perkara apa? Dunia. Ya. Taib, kita baca satu fakrah lagi terakhir. Qala rahimahullah, fa intila ayul makasibil aula wa afdal. Kalau ditanya pekerjaan apa yang lebih utama dan yang lebih afdal, nah, pekerjaan apa yang lebih utama dan yang lebih afdal? Qila, dikatakan qad ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalik, para ulama mereka bermacam-macam dalam menjawab hal ini. Faminhum man faddala az-zira'ah wal hirasah, di antara mereka para ulama ada yang melebihkan, lebih afdol, ya, bercocok tanam, ya, bertani. Waminhum man faddala bai' wasyira', di antara mereka juga ada yang, ya, mengafdolkan, lebih afdol jual beli katanya. Wa minhum man faddala al-qiyam bis-sina'ah wal harf wa nahwiha, di antara mereka juga ada yang mengafdolkan, lebih utama, ya, bis-sina'at, nah, manufaktur, ya, membuat pekerjaan pabrik atau yang semisalnya, ya, atau percetakan, ya, perkara literatur, ya, dan yang semisalnya. Wa kullu minhum adla bihujjatihi. Nah, setiap mereka menyebutkan hujah-hujahnya. Lakin, akan tetapi, perhatikan kata beliau rahimahullah, hadal hadis wal fasil lin niza'. Ingat, hadis ini adalah, ya, hadis pemutus perkara itu. Hadis ini, ya, hadis ini pemutus perkara itu. Yang lebih afdol ini, yang lebih afdol dagang, yang lebih afdol bertani, yang lebih afdol, ya, bikin pekerjaan. Nah, pemutus perkaranya mana? Hadis ini. Wa huwa annahu qala ihris ala ma yanfa'uk, yaitu semangatlah atas perkara apa yang bermanfaat bagimu. Ya, wasta'in billah, memohon pertolongan kepada Allah. Apa artinya? Maksudnya wa nafi min dzalika ma'lum annahu yakhtalif bi ikhtilafi ahwal wal ashkhas. Yang bermanfaat itu sudah diketahui berbeda-beda tiap orang. Ya enggak? Tadi sudah di awal. Ya. Jadi, ya, keafdolan pekerjaan itu sesuai orangnya. Nah, mana lebih mudah dalam jual beli, lebih senang dalam jual beli, ya. Sepertinya anak lebih gampang kalau jual beli. Channelnya ini itu. Ya, kayaknya jual beli deh. Ya, lebih afdal bagi dia, silakan. Kamu milih pekerjaan jual beli. Kan dalam hadis lebih afdal tuh. Ya, bertani. Ya. Tidak bisa seperti itu. Ya, mana pemutusnya? Pemutus perkaranya yaitu hadis ini. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hanya bermanfaat bagimu, mana? Ya. Wah, kalau bertani saya enggak kebayang tuh, jualnya kemana, ya. Bibitnya dari mana? Wah, enggak kebayang deh kayaknya. Nah. Ya. Pilih yang lebih afdol bagi dia, pilih yang, ya, mudah bagi dia. Mana yang bermanfaat bagimu? Nah. Faminhum man takunu al-hirasah wa ziraah afdal fi haqqihi. Maka setiap orang berbeda, di antara mereka ada yang, ya, bercocok tanam itu lebih afdal ya, dari sisi hak dia ya. Nah, wa minhum man yakun al-bai' wasyira' wal qiyam bisina'ah allati ya yusinuha afdal fi haqqihi, ada yang ya lebih mudah bagi mereka jual beli atau membuat pekerjaan sesuatu. Nah, fal afdal min dhalik wa ghairuhu an anfa'. Nah, maka ya keafdalan itu dari hal tersebut ya. Nah, dan yang lainnya memang bermanfaat ya, tapi yang lebih afdal bagi dia ya, ada tentunya yang lainnya. Baik. Wa shalawatullah wa salamuhu ala man u'tiya jawami'il kalim ya wa nawa fiha. Nah, shalawat dan salam. Nah, semoga ya diberikan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan jawami'ul kalim dan manfaat-manfaatnya. Taib. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang lanjut kepada menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari ucapan wa in asabaka syai'un ya fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza dan seterusnya. Nah, kita cukupkan sampai sini. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika wa subhanakallahumma rabbana bihamdika wa subhanaka subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.